ba'd. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Qala wa qad dzakara ahlu sunnati wal jamaah idza ra'aita ar-rajula يبغض فلانا وفلانا وعدوا رجالا من أصحاب الحديث فاتهمه على الدين. Dan sungguh telah menyebutkan ahli sunnati wal jamaah dari kalangan ulama salaf terdahulu kerasnya dan tegasnya sikap mereka terhadap ahlul bid'ah, orang-orang yang selalu mencela, menghina hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembawa hadis tersebut. Di antaranya disebutkan di sini, idza ra'aitar rajula, apabila engkau menjumpai, melihat ada seseorang, yubghidhu fulanan, yang dia itu membenci si fulan, wa fulanan, juga membenci si fulan, wa fulanan awa'addu rijalan, kemudian disebutkan orang-orang yang lain membenci si fulan, ada lagi di sana da'i du'atus sunnah dibencinya, di daerah sana juga sama dia membencinya juga, hingga disebutkan beberapa orang min ashabil hadis, di mana orang-orang yang dibenci tadi adalah para ulama muhaddithin, orang-orang yang selama ini terkenal dakwahnya menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada al-kitab wa sunnah ala fahmi salafus salih, tetapi dibenci, dimusuhi, direndahkan, dijatuhkan kehormatannya, fattahimhu 'ala ad-din, tuduhlah dia, curigai dia atas agamanya. Khawatir jangan dekat-dekat dengan dia, karena ada sesuatu yang rusak dalam diri dia terkait dengan agamanya. Qala wa nahnu al-yawma qad tabayyana lana min dhalika ma tabayyan, dan kita di hari-hari ini, kata Syekh rahimahullah, benar-benar telah jelas perkaranya ini dari hal-hal yang terjadi, benar-benar menjelaskan kabar kita. واتضح لنا من امر الحزبيات المبتدعه, dan benar-benar jelas pula, اتضح, واضح, menjadi gamblang bagi kita tentang urusan dan perkara yang dijalani oleh ashabul hizbiyat, orang-orang hizbiyun, al-mubtada'ah, kelompok-kelompok bid'ah ini. ما جعلنا نتيقن صدق هذه الاخبار, yang menjadikan kita semakin yakin dengan berita-berita yang ada yang telah disampaikan tadi sebelumnya, ucapan-ucapan salaf. Apabila engkau menjumpai ada orang-orang yang membenci du'atus sunnah, ashabul hadis, orang-orang yang selama ini terkenal dakwahnya mengajak kaum muslimin kembali kepada al-kitab wa sunnah ala fahmi salafus salih, tetapi dibenci, diserang, dijatuhkan kehormatannya, dijauhkan dari mad'unya, maka semakin jelas kedudukan mereka para hizbiyin. Semakin jelas perkaranya. Siapa sebenarnya mereka yang memusuhi du'atus sunnah ini? Siapa sebenarnya mereka? Apa tujuan dari dakwah mereka ketika mereka membenci, menjatuhkan kehormatan du'atus sunnah? Wa anna ashabal bid'ah wal hizbiyat hum a'da'un li ashabil hadithi wa li ahli sunnati wal jamaah, dan bahwasanya ashabul bid'ah, mereka-mereka para pelaku kebid'ahan, apakah pencetusnya atau yang mengikutinya, mereka itu semuanya adalah musuh-musuh bagi ashabul hadith, dan enggak akan mungkin bertemu seorang ashabul hadis dengan ashabul ahwa, enggak akan mungkin bertemu. Mereka akan selalu berperang, mereka akan selalu memusuhi. Karena yang satu mengajak manusia kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah dengan pemahaman salafus salih. Ikhlas dakwahnya mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu lagi mengajak kepada individunya. Mengajak untuk mengikuti rayunya. Mengajak untuk mengkultuskan dia. Membenarkan segala tindak tanduknya. Sehingga enggak akan mungkin ketemu. Walidu'ati tauhidi wal'akidati salafiyyati sahihah. Demikian pula mereka. Al-Hizbiyun. Al-Mubtadi'ah. Mereka adalah musuh-musuh bagi du'atu tauhidi wal'akidati salafiyyah. As-sahihah. بينما طلاب العلم السلفيون يدعونهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى عمل السلف الصالح. Di mana dijumpai terlihat jelas bahwa mereka para طلاب العلم السلفيون para دعاة السنة mereka mengajak kaum muslimin يدعونهم mengajak kaum muslimin ila kitabillah, kepada kitabullah azza wa jal, diajak, disampaikan, diajarkan kalamullah, diajarkan kepada mereka tafsirnya, disampaikan kepada mereka ahkam, hukum-hukumnya. Wa ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tulabul ilmi salafiyun du'atul sunnah mengajak kaum muslimin untuk selalu kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan mereka. Wa ila amali salafus salih. Juga du'atu sunnah ini ashabul hadis as-salafiyun mengajak kaum muslimin untuk beramal mengikuti salafus salih. Tiga hal ini yang menjadi prioritas dan paling diutamakan dalam dakwahnya du'atus sunnah. Enggak macam-macam, enggak neko-neko, tidak mencari yang lain. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang ada pada mereka, mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwah tadi. Sehingga dalam dakwahnya penuh dengan ilmu. Dakwahnya sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tariqah dakwahnya juga sama dengan tariqah da'watus salaf. As-salafus salih. Karena mereka menjunjung tinggi manhaj ahlu sunnati wal jamaah. Mereka menjunjung tinggi akidah dan tauhid. Menjunjung tinggi metode dakwah dalam manhaj yang benar ini. Ini dakwahnya ulama ahli sunnati wal jamaah. Dakwahnya tulabul ilmi salafiyun. Di negeri kita ini yang terdepan adalah para asatidah kita hafizahumullah. Yang menyampaikan ilmu kepada kita. Menjadi duta dari para ulama salafiyun. Yang jarang dari kita bisa langsung berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka. Karena keterbatasan kemampuan bahasa, karena keterbatasan jarak, sehingga mereka lah para asatidzah hafizahumullah yang menyampaikan kepada kita. Kita terima dakwah mereka. Kita ketahui selama ini bahwa mereka berdakwah. Nahsibuhum kadzalik wallahu hasibuhum wala nuzakki 'alallahi ahada. Mereka berdakwah selama ini ikhlas lillahi azza wa jalla, terlihat dari ma'ahid-ma'ahid beliau-beliau yang ada. Dari tariqah dakwah yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana isi dari dakwah tersebut. Selalu mengajak kaum muslimin. Untuk selalu kembali kepada al-kitab wa sunnah ala fahmi salafus salih. Jauh dari al-hizbiyat. Jauh daripada pengkultusan. Dan mengajak kepada individu masing-masing dari mereka. Ketika kita menjumpai ada orang-orang yang mencela mereka, menghina mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, berusaha menjauhkan mad'u kaum muslimin, bahkan salafiyun dari mereka, maka sesungguhnya inilah hizbiyah. Inilah kejelekan itu sendiri. Inilah bentuk permusuhan terhadap ashabul hadis, terhadap du'atus sunnah. Maka di awal Syekh rahimahullah menyatakan, di hari-hari ini kita benar-benar merasakan dan semakin jelas perkaranya mereka, para hizbiyun. Bahwa mereka selalu memusuhi ahlus sunnati wal jamaah. Qala wa hum yad'una tullab al-ilmi salafiyyin ila ra'yi fulan wa fulan wa hadhal hizb wa dhakal hizb. Adapun mereka berbanding terbalik dengan du'atu sunnah tadi. Du'atu sunnah mengajak salafiyyin kepada kitabullah, kepada sunnah rasulillah, kepada amalus salafus salih. Tidak mengikat mad'u, tidak mengikat salafiyyin dengan pemikiran mereka. Tidak mengikat dengan loyalitas sempit pada ma'had mereka atau diri mereka, tidak. Tetapi selalu mengikat salafiyun dengan kitabullah, sunnah rasulillah, dan al-manahajus salafil haq. Adapun mereka, tokoh-tokoh penyesat ummah tadi, dari kalangan hizbiyun dan yang selain mereka, yad'una tullabal ilmi salafiyin ila ra'yi fulan. Mengajak salafiyin untuk mengikuti ra'yu, pendapatnya si fulan. Wa fulan, demikian pula mengikuti pendapatnya fulan. Kalau tidak ikut si fulan, celaka kalian. Kalau tidak ikut si fulan, keluar kalian dari salafiyah. Kalau tidak mengikuti da'i fulani, maka terancam kalian untuk dikeluarkan dari salafiyah. Ini hadza al-hizb. Inilah tahazzub, inilah bentuk loyalitas sempit. Mengukur seseorang itu salafi atau bukan ketika ikut dengan mereka ataupun tidak. Misal mereka membuat sebuah kajian, siapa yang tidak mengikuti muhadharah di tempat kami atau di tempat ini, berarti dia bukan salafi. Hukum dari mana ini dijumpai? Para ulama salaf tidak pernah mengharuskan seseorang untuk mengikuti mereka. Bahkan dalam perkara-perkara ijtihad, sebagaimana sering kita sampaikan atau sering kita lewati pembahasannya, terjadi khilaf. Fi umuril ijtihadiyah, tidak ada satupun dari para ulama yang mewajibkan yang lain untuk mengikuti pendapat mereka. Sehingga mereka ashabul bid'ah minal hizbiyyin, mereka lah yang justru mengajak orang-orang untuk mengikuti pendapatnya si fulan dan pendapatnya si fulan. La yastahyuna minallahi wa la yakhshawna batshahu wa 'uqubatahu al-'ajilata wal-ajilah. Mereka tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tidak punya rasa malu. Mereka tidak takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala dan 'uqubah dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang langsung ataupun nanti di yaumul qiyamah. Mereka tidak menakutkan itu, tidak mengkhawatirkan itu. Bisaddihim an sabilillahi wa qalbihimul haqa'iq. Di mana mereka selalu menghalangi manusia untuk bisa mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka menjatuhkan kehormatan para du'atus sunnah, dengan mereka merendahkan para du'atus sunnah. Itu adalah upaya yang mereka lakukan untuk menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dai fulani yang selama ini terkenal, dia berdakwah ikhlas lillahi azza wa jal, dia melakukan semua itu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijatuhkan kehormatannya, direndahkan, dibunuh karakternya, supaya kaum muslimin tidak mengambil ilmu darinya, supaya salafiyun menjauhinya. Ini adalah sebuah kejahatan. Iya, bisa jadi ada kesalahan dari si da'i tersebut. Manusia biasa, bashar, yusib, wa yukhti, wa yajhal, wa ya'lam. Ada kalanya dia jahil dalam perkara-perkara tertentu, dia mengetahui. Ada kalanya dia benar dalam keputusan-keputusannya. Di sisi yang lain atau di lain waktu dia bersalah. Mahalluhu an-nasiha, dinasihati dengan cara yang baik, tidak lantas kemudian dijatuhkan kehormatannya, kemudian dilakukan tajassus padanya, dimata-matai apa ucapan-ucapannya, bagaimana jalasah-jalasah sirriyahnya, atau majelis-majelis khususnya dikirim orang-orang tertentu untuk merekam apa ucapan-ucapannya, kemudian diminta data-datanya. Lah, yang seperti ini justru perbuatan mereka ashabul hizbiyat dari kalangan al-ikhwanul muslimun dan yang lainnya. Qala wa qalbihimul haqa'iq. Mereka tidak merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, tidak takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka membalikkan fakta yang ada. Yang bersalah mereka. Yang melakukan permusuhan terhadap du'atu sunnah mereka. Yang menjatuhkan dan merendahkan kehormatan du'atu sunnah mereka. Tetapi kemudian digambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mazlum. Mereka adalah orang-orang yang dizalimi. Mereka adalah orang-orang yang justru dijatuhkan. Taklibul haqa'ik. Memutarbalikkan fakta. Mereka yang salah. Mereka yang menjatuhkan orang lain. Tetapi kemudian menggambarkan di hadapan salafiyin. Justru mereka yang terzalimi. Ini sebuah bentuk hizbiyah. Ini sebuah bentuk metode dakwahnya ashabul bid'ah wa ashabul ahwa. Qala wattiba'ihim li ghairi ma amara Allahu bihi, dan mereka mengikuti apa yang selain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan untuk bersatu, mereka menginginkan perpecahan. Demikian pula nasihat para ulama untuk menjaga lisan, menasihatkan untuk bersatu, mereka justru dengan terang-terangan melakukan perpecahan-perpecahan di sana sini. Wa ma'a dzalika yaquluna 'anil salafiyyin bi annahum humul ladzina farraqu. Dalam keadaan seperti itu tadi, bisa-bisanya mereka menuduh salafiyin bahwa salafiyinlah yang melakukan perpecahan. Ini di antara bentuk taklibul haqa'iq yang luar biasa yang dilakukan oleh hizbiyyun. Salafiyin berdakwah mengajarkan kitabullah, sunnah Rasulillah, mengikuti amal salafus salih, ikhlas dakwahnya lillahi azza wa jal, sesuai tarikah dakwahnya dengan dakwahnya para salafus salih. Mereka mengajak kepada ra'yu fulan dan fulan, individu, pengkultusan. Mereka yang menjatuhkan du'atu sunnah, merendahkan mereka, menjauhkan salafiyin dari mereka. Sementara du'atu sunnah mengajak kepada kitabullah, al-ijtima', menjaga ukhuwah. Namun kemudian bisa dibalikkan oleh mereka. Mereka menuduh justru salafiyunlah yang melakukan perpecahan. Sehingga disematkan gelar al-mufarriqah. Salafiyun dari kalangan du'atu sunnah. Demikian pula para tulabul ilmi salafiyin. Bahkan awamus salafiyin. Dituduh sebagai mufarriqah. Lihat betapa jeleknya al-hizbiyyah. Wa ma'a dzalika yaquluna 'anil salafiyyina bi annahum humul ladzina farraqu. Dalam keadaan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan tadi, mereka menuduh salafiyin justru salafiyin yang melakukan perpecahan. Wa innama at-tafriqu ja'a min ashabit tahazzubi 'ala haddi qaulil qa'il ramatni bidaiha wa insalat. Hanya saja tafriq, perpecahan itu justru datang dari ashabul hizbiyat, datang dari mereka, datang dari ashabul bid'ah, ashabul ahwa, dari kalangan hizbiyin. Mereka yang memecah belah, mereka yang tidak ingin bersatu. Para ulama mengajak untuk bersatu, bukan bersatu di atas kemauan mereka, tidak. Bukan bersatu sesuai dengan keinginan mereka, juga tidak. Tetapi bersatu di atas kitabullah dan dengan kitabullah. Tentunya persatuan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persatuan yang di situ tetap dibangun adanya nasihat, tetap persatuan itu ada ingkarul mungkar. Bukan persatuan seperti modelnya ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna 'alayh wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Kita bersatu, kita bersepakat dalam perkara yang kita sepakati. Kita harus saling bantu-membantu. Yang penting apa kata si fulan sudah, ikuti saja. Sementara hal-hal yang diperselisihkan sudah kita tutup mulut, enggak usah dibahas. Ini persatuan yang semu, persatuan yang mereka serukan, dan justru itulah perpecahan, karena persatuan yang benar adalah al-ijtima' ala kitabillahi azza wa jal wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-ijtima' bil kitabi was sunnah. Tidak lantas ketika mengajak kepada persatuan kemudian ada hal-hal yang mungkar dibiarkan, tidak, tetap dinasihati, diluruskan. Dan itu bukan sebagai bentuk perpecahan, tidak. Tetapi justru itulah bentuk persatuan tadi. Yang salah diluruskan, yang keliru dinasihati, agar tetap ukhuwah itu terjaga. Ramatni bidza'iha wa ansalat. Dia menuduh aku dengan aib, dengan celah, dengan kekurangan-kekurangan. Sementara aku terlepas dari kekurangan dan kesalahan tersebut. Dan justru kekurangan dan kesalahan itu ada pada dirinya. Ini mazal, sebuah perumpamaan, permisalan yang biasa disebutkan oleh orang-orang Arab. Ramatni bidaiha wansalat. Wa indallahi tajtami'ul khusum. Dan di sisi Allah Azza wa Jal nanti akan berkumpul mereka-mereka yang bertikai. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa billahi taufiq. Selesai kita dari pembahasan poin ini, dan insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.